Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd ayyuhal muslimun para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menjadikan nikmat yang Allah berikan ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur yang menjadikan orang yang melakukannya semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia menjaga dari kemurkaan Allah dengan melakukan ibadah. Tidaklah yang demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala kadangkala tatkala ingin menyiksa hambanya yang zalim, tidaklah terus Allah menyiksa ketika itu di dunia, menghukumnya di dunia. Akan tetapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala limpahkan seluruh rezekinya di dunia ini, sehingga orang tersebut pun tertipu dengan dirinya, senantiasa berkelimang di atas dosa-dosa dan kezalimannya, hingga akhirnya tatkala Allah menghendaki, didatangkan ajal baginya atasnya dan dimasukkan ke dalam neraka jahannam nanti di akhirat, dan Allah tidaklah mendzalimi hamba-hambanya. Walakinnahum anfusahum yadzlimun, akan tetapi hamba tersebutlah yang berbuat zalim dulu di dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk sifat seorang mukmin adalah tidak merasa atau selalu merasa tidak aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal haditsi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum innakaidi matin." Di dalam surat Al-Qalam, Allah Ta'ala berfirman, "Fadharni, maka biarkanlah aku sendiri nanti yang akan menangani orang-orang yang mereka mendustakan Al-Qur'an ini. Mereka berbuat zalim dan seterusnya, Allah sendiri yang akan menangani." Dengan cara Allah memberikan tipu daya kepada mereka. "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Maka kami akan mengistidraj mereka, membiarkan mereka terus di atas dosa-dosa, dan Allah senantiasa umli lahum, memberikan segala angan-angan dan cita-cita orang tersebut dipenuhi segala keinginannya di dunia. "Inna kaidi matin," sehingga orang tersebut tidak menyadari kalau Allah murka atasnya. Maka sesungguhnya barakallahu fikum kaidi matin, tipu daya Allah sangatlah kuat. Dan demikian pula Allah sifatkan, "Wala ya'manu makrallahi illa al-qaumul fasikun." Tidaklah ada yang merasa aman dari tipu daya Allah melainkan orang-orang fasik saja. Sehingga orang-orang yang beriman selalu merasa takut kepada Allah. Namun ketakutan kepada Allah tidaklah sama seperti takutnya seorang hamba kepada makhluk. Ya. Takutnya hamba kepada Allah tidaklah sama takutnya hamba kepada makhluk. Seorang kalau takut kepada sesuatu, apa yang dilakukan? Orang takut kepada ular. Orang takut kepada harimau. Orang takut kepada api. Orang takut kepada air yang dalam. Apa yang dia lakukan? Menjauhinya. Namun ketika manusia menyatakan dirinya saya takut kepada Allah, bukanlah terus menjauh dari Allah. Malah justru mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sore hari ini kita akan membicarakan sebuah ibadah yang agung, yang banyak manusia tidak menyadari itu adalah ibadah. Dan tidak sedikit dari manusia terjatuh kepada kemurkaan Allah melalui hal yang akan kita bicarakan itu. Yaitu pembicaraan mengenai sifat takut. Sifat takut. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian al-muallif asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, tentang macam-macam ibadah yang Allah perintahkan kita dengannya. Wa minhu du'a'u wal khaufu war raja'u wat tawakkul war raghbatu war rahbah wal khusyu' wal inabatu wal isti'anah wal isti'adzah wadh-dhabhu wan nadhru. Maka kata beliau, dan di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah berdoa, dan telah lewat pembahasannya. Kemudian rasa takut, menggantungkan harapan, kemudian bertawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Raghbah rasa cinta, warahbah rasa takut. Khusyuk, orang tersebut khusyuk, berharap dan cemas dengan harapan yang dia gantungkan kepada Allah. Wal inabah bertaubat kembali kepada Allah. Isti'anah meminta pertolongan, wal isti'adzah dan meminta perlindungan. Menyembelih dan bernazar. Dan yang lainnya dari perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengetahui, ternyata yang namanya ibadah, aspeknya adalah luas. Di mana manusia tidaklah diciptakan oleh Allah melainkan agar supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menciptakan kita untuk sia-sia, dan tidak pula kita dibiarkan begitu saja. Allah memberikan rizki kepada kita. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan segala sesuatu yang berupa kenikmatan. Terus tidaklah kita dibiarkan begitu saja. Namun Allah menghendaki dari kita supaya kita beribadah kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepada peribadatan kita atau kepada diri kita. Namun semua itu kebaikannya kembali kepada hamba itu sendiri. Di mana mereka akan memanen hasil usahanya nanti di akhirat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah kalian akan memanen pahala-pahala yang Allah janjikan nanti pada hari kiamat. Hari yang tiada lagi hari setelah itu, hari yang tiada lagi kehidupan dan kematian. Yang ada hanyalah orang tersebut mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana meraih kebahagiaan di akhirat adalah kita melakukan amalan soleh di dunia. Dan amalan soleh itulah ibadah. Dan yang namanya ibadah adalah mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Tentunya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rukunnya ataupun cakupannya ada tiga. Ibadah macamnya ada tiga. Ibadatun qalbiyatun. Ibadah yang terkait dengan hati-hati kita. Ibadah sing gegayutan kalih manah. Ini yang pertama. Yang kedua ibadatun qauliyatun. Ibadah yang terkait dengan ucapan. Ibadah sing gegayutan kalih pangandikan. Yang ketiga ibadatun fi'liyatun. Ibadatul jawarih. Ibadah yang terkait dengan perbuatan, yaitu ibadah anggota badan. Ibadah yang terkait gegayutan kalih perbuatan, amalan perbuatan seseorang. Ibadatul jawarih nggih menika gegayutan kalih anggota badan. Anggota apa? Badan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau begitu yang namanya ibadah cakupannya tiga. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati kita, lisan kita, dan juga barakallahu fikum anggota badan kita, yang apabila itu dicintai dan diridhoi Allah dengan tujuan mencari wajah Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan nilai ibadah. Nilai ibadah. Nah, di mana perbuatan-perbuatan tersebut berkisar padanya lima hukum. Lima hukum. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, dan bisa jadi sekedar boleh-boleh saja. Ibadah yang terkait dengan hati, terkait dengan lisan, ataupun anggota badan, itu kadangkala dihukumi wajib. Seperti misalnya hati kita harus beriman dengan rukun-rukun iman. Hukumnya apa? Wajib. Hati kita harus meyakini Allah itu ada, Allah itu satu. Hukumnya apa? Wajib, harus kita yakini. Lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hukumnya apa? Wajib. Di dalam sholat, di dalam azan. Naam. Ini wajib hukumnya. Anggota badan kita kadangkala dihukumi wajib. Harus bergerak melakukan gerakan-gerakan sholat. Kepengin sholat harus ruku, menunduk. Kepengin sujud harus tersungkur. Kalau dia tidak mau, batal sholatnya. Sementara mampu, batal sholat, sholatnya. Berarti ini hukumnya apa? Wajib. Dihukumi apa? Wajib. Barakallahu fikum. Kadangkala dihukumi sunnah. Kadangkala dihukumi sunnah. Terkait dengan hati, kita mencintai sesuatu yang itu bisa menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cinta dengan barakallahu fikum kitab-kitab para ulama, sebab isinya adalah bimbingan mengarahkan kepada ibadah yang benar. Nah, cinta di mana nggih? Di hati, nggih? Di hati. Maka ini sunnah. Sunnah. Wajib apa enggak kita harus cinta kepada kitab ulama? Tidak. Kalau kepada Al-Qur'an ya. Nah. Namun kepada yang seperti ini sunnah, karena bisa mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah. Saya cinta kepada tadi. Ini salah satu contoh. Yang kedua, dengan lisan kita. Seperti kita mengucapkan kata-kata yang kandungannya adalah zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran. Senantiasa kalau kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Teringat akan dosa-dosa, astaghfirullah. Ketika naik kendaraan dan melalui tempat, melewati tempat yang menanjak, dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun, subhanallah, subhanallah. Maka ini semuanya sunnah. Sunnah pada ibadah lisan. Ibadah anggota badan, demikian pula. Orang tersebut, dia itu barakallahu fikum, melakukan amaliyah-amaliyah sunnah. Amaliyah sunnah. Datang di sana, kita melihat amaliyah sunnah, kalau sholat dan sebagainya maklum. Contohnya apa? Adalah kita melihat adanya penghalang di jalanan. Yang menghalangi jalannya kaum mukminin, maka dia singkirkan gangguan tersebut. Singkirkannya dengan apa? Perbuatan dia, anggota badan. Maka ini jadi ibadah. Subhanallah, jadi ibadah. Lebih-lebih akan menjadi nilai ibadah kalau dia meniatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam barakallahu fikum. Dipahami nggih dugi mriki? Dipahami. Dan kadangkala dihukumi makruh. Dihukumi makruh. Baik dengan hati kita, lisan kita, ataupun anggota badan kita. Yaitu orang tersebut melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Namun tidak sampai dilarang. Dilarang. Nah, ataupun dilarang namun tidak dengan pelarangan yang penuh dengan penekanan dan ancaman. Nah, ini demikian. Seperti misalnya dimakruhkan bagi kita untuk 6 takut kepada sesuatu sehingga kita 6 takut kepada sesuatu sehingga kita terhalang dari melakukan yang Allah cintai. Sebagai misal, kita takut kepada ular. Sebagai contoh, takut kepada ular. Atau takut kepada janular, takut kepada seseorang. Dia ingin bersodakoh. Nah, tiba-tiba dia tidak mengurungkan untuk sodakohnya karena takut dia ada di sana. Nah, maka ini tidak disukai. Kalau mau bersodakoh, sodakohlah. Jangan takut kepada manusia. Barakallahu fikum. Karena sodakoh adalah ibadah. Ketakutan hatinya ketika itu, maka ini tidaklah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghalangi dia melakukan perbuatan sunnah. Dan dalam lisan, dia mengucapkan kalimat-kalimat kotor dan keji. Ucapan yang tidak senonoh. Nah, yang tidak sampai pada derajat keharuman. Allah tidak suka yang seperti ini. Berarti bukan ibadah. Nah, ini demikian. Dan kalau yang sampai derajat haram, jelas itu haram. Nah, kalau yang sampai derajat tidak ada pahala, tidak ada di sana larangan ataupun perintah serta anjuran, maka di sana sekedar boleh-boleh saja. Itu ibadah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Manistakmala hadhil khamsatal ashar. Barang siapa yang menyempurnakan 15 perkara ini, faqadistakmala al-ubudiyah. Maka orang tersebut telah menyempurnakan sifat peribadahan kepada Allah. Bagaimana maknanya? Seorang dengan hatinya, dengan belajar dia mengetahui, kalau saya cinta, saya menggantungkan harapan, saya menyandarkan urusan saya cinta, saya benci, saya takut, amalan hati semuanya, saya meyakini dan itu, ini wajib hukumnya, saya penuhi. Ini sunnah, saya ikuti. Ini makruh, saya jauhi. Ini haram, saya tinggalkan. Nah, saya tinggalkan. Ini mubah, boleh, saya yakini. Ini sebagai sesuatu yang boleh. Kalau saya kepengin, saya lakukan, ada manfaat. Kalau tidak, saya tinggalkan. Artinya demikian. Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang menyempurnakan 5 perkara ini, maka dia telah sempurna peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. 15. 3 hati, lisan dan juga anggota badan. Kali 5. 5 apa hukumnya? Wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah ataupun boleh. Dia lakukan yang seperti itu. Sehingga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau datang sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, seandainya aku mencukupkan sholat 5 waktu saja, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, wasumtu Ramadan, aku mencukupkan puasa Ramadan saja. Ditanyakan 2 perkara ini karena ini yang wajib bagi setiap orang, tidak dikaitkan dengan harta. Gimana mboten? Kalau zakat, yang punya ya, yang punya uang. Kalau haji, yang mampu. Ditanyakan 2 perkara ini. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari amalan itu. Keyakinan, wa ahlaltu al halal, aku halalkan apa yang Allah halalkan, wa haramtul haram, dan aku haramkan apa yang Allah haramkan. Adkhulul jannah, apa aku bisa masuk surga? Qala na'am. Nabi menjawab, nggih, saged mlebet swarga. Gampil napa gampang? Nggih, gampil tur gampang. Kanggone wong sing diparingi kegampangan. Barakallahu fiik. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang namanya ibadah. Yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah menukilkan hadis ini, kata beliau, "Wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillah." Makna aku menghalalkan sesuatu yang halal, ya aku lakukan, aku ambil dengan keyakinan itu halal. Naam. Wa haramtul haram ijtanabtuhu. Dan aku mengharamkan sesuatu yang haram, aku jauhi, aku tinggalkan. Naam. Jadi tidak sing penting sekedar meyakini. Lah itulah yang namanya ibadah. Namanya ibadah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara ibadah tersebut adalah ibadah hati, yaitu permasalahan takut. Takut adalah ibadah. Bahkan Allah menjadikan syarat keimanan seseorang, menjadikan syarat keimanan seseorang itu akan menjadi bagus dan benar kalau takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175. Innama dzalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah syaitan yang mereka menakut-nakuti para wali-walinya. Loh, syaitan memiliki wali. Jadi ada julukan wali setan. Sing ngendikan iku Allah, auliya'uhu wali-wali ning setan, ya. Jadi kalau kita mengatakan itu wali setan, bukan berarti kita mengada-ada. Sing ngendika niku Allah Subhanahu wa Ta'ala teng Al-Qur'an. Innama dzalikum syaiton ora liya iku kabeh setan. Yukhawifu auliya'ah sing bisa meden-medeni auliya'ahu para wali-waline. Wali-walining setan. Fala takhafuhum aja sepisan-pisan wedi marang wong-wong iku para wali-wali setan. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Namun takutlah engkau hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menjadikan di antara perwujudan bukti keimanan seseorang dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takut? Takut diterangkan para ulama huwa tawakkul makruh, yaitu orang tersebut tawakkul makruh, khawatir akan terjadi sesuatu yang dia tidak sukai. Itulah takut. Takut itu adalah khawatir terjadi sesuatu yang dia tidak sukai. Lihat ular kok takut. Kenapa? Karena dia tidak suka kalau ular tersebut akan mematuk. Dipatuk ular dia enggak suka. Maka dia takut. Inilah takut secara bahasa. Wahuwa nau'ani. Takut ada dua. Takut ada dua. Khauful ibadah. Yang pertama takut yang sifatnya ibadah. Yang kedua khaufu tabi'i. Takut yang sifatnya tabiating menungsa. Tabiating menungsa. Sifat dasar yang menungsa. Ini namanya takut tabi'i. Takut tabi'i. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa naul awal. Jenis sing pertama. Macam sing pertama. Takut ibadah. Yaitu ini hanya diberikan khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasarfuhu li ghairillahi syirkun. Malingakan, memalingkan takut ini kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Bentuknya takut yang ibadah adalah ayya khafa ghairallahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Orang tersebut takut kepada sesuatu akan menimpa dia. Yang sesuatu tersebut tidaklah dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang ajrih dumateng setunggal perkawis nopo mawon. Sing perkawis niku mboten saged wonten sing mampu kejawi namung Allah. Seperti apa? Seperti ndadek nawong lara, sing mampu sinten? Allah. Seperti ngilang na rezeki, dicabut rezekine, sing mampu sinten? Hanya Allah. Seperti orang tersebut dicabut nyawanya, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takut yang seperti ini yang menjadikan dia mengagungkan sesuatu yang dia takuti tadi maka ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Tiba-tiba takut. Metu lewat pancuran tahun. Utawi lewat maring gunung sing. Napa lah cara niku. Watu gede, panggonan rungkut, dan yang lainnya. Mestinya takut lah, mbokana res-res dan sebagainya. Ya, ada res-res dan sebagainya, nanti saya celaka, nanti saya mati, nanti saya begini, nanti saya begitu. Akan dia berikan kepada siapa rasa takut ini? Harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berikan kepada Allah, berarti bagaimana? Dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah ketika menghadapi takut seperti ini? Dia akan mendekatkan diri dengan ibadah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mendekatkan diri kepada Allah. Duh Allah, kula nyuwun perlindungan dumateng paduka. Kelawan kalimat-kalimat yang sempurna. Saking kejahatan makhluk yang kau tetapkan akan berbuat jahat. Oh ternyata demikian. Kita takut lewat panggonan angker. Sanes tin-tin-tin. Sanes nuwun sewu mbah. Sanes terus memberikan sesuatu mboten. Namun dengan kita terus harus diberikan kepada Allah. Caranya ya kita, hati kita bergantung kepada Allah. Lisan kita mengucap. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nek tesi hurung apal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada setan yang terkutuk. Sebab sing ganggu niku setan. Nggih. Ini. Kalau masih mampu yang dicontohkan oleh Nabi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gampil nggih. Wonten sing dereng hafal? Wonten sing dereng hafal napa dereng? Nek dereng hafal kula ambali. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Nggih, gampang insyaallah nggih. Nek wedi niku angel nggih maca Falaq bin Nas terus e wong nggih. Al Falaq kali an Annas. Surat Al-Falaq kali surat Annas. Sudah. Kalau masih takut, tambah ayat kursi. Kalau masih takut, terus diulang-ulang. Sampai dengan hati kita bergantung kepada Allah, sudah hilang. Niki khauf ibadah. Jadi sesuatu yang kita takuti, akan menimpakan perkara yang perkara tersebut tidak dimampui kecuali oleh Allah. Orang bersendirian di rumah. Tentu ini pun takut. Apa maning mangsan maling mangsan garong sebagai misal. Sementara di rumah bersendirian. Dikelilingi harta yang banyak. Mungkin takut nggih. Hartanya akan, maka ini khauf tabi'i, wajar, tapi hati menungsa. Namun kalau dia terus akhirnya menjadikan orang tersebut mengagungkan sesuatu selain Allah, kalau begitu nggo jaga-jaga supaya aman saya gantungkan ketupat saja di depan pintu. Bahkan sekalipun itu ayat-ayat Al-Quran. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dalam rangka untuk pengaman, keselamatan, pengasihan, terus juga tolak bala dan sebagainya, Allah berlepas diri dan Allah campakkan kepada sesuatu tadi. Kinten-kinten saged nulungi napa mboten? Kalau Allah sudah melepas, tidak bisa nulungi. Nah, Ini tadi. Jadi ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene wonten tiang koh gantung kupat lan sapeterun bener dadi aman. Itu harus kita waspada. Bisa jadi ini istidraj, tipu daya Allah. Bisa jadi ini barakallahu fikum adalah tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Supaya yang orang tersebut kelalen kalih sing gawe urip. Kelalen kalih sing paring rejeki. Kelalen sing maha sedaya-dayanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ternyata bener. Buktinipun tiang niku ngagungaken sing digantung kudu dicuci, nggih. Kudu dirumati. Nek boten nggih kaampuhanipun ilang. Obatnya gini ki diagungakan. Kudu dipuasani. La ilaha illallah. Eh? La puasani ku ngibadah. Eh? Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu fikum. La niki ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakullah. Niki khauf ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Bentukipun orang takut sesuatu yang sesuatu tersebut akan menimpakan hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Eh? Maka ini tidaklah boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, khauf tabi'i. Apa itu khauf tabi'i? Kalau tadi khauf ibadah tadi diberikan kepada selain Allah, maka terjatuh kepada perbuatan syirik. Yang kedua, khauf tabi'i. Khauf sing rupakaken tabiating menungsa. Inggih menika. Wa huwa anta khafa min syai'in zahirin yaqdiru 'ala ma takhafuhu minhu. Yaitu engkau takut kepada sesuatu yang memang nyata-nyata. Sesuatu tersebut mampu untuk melakukan apa yang kau khawatirkan. Khauf tabi'i. Yang kita contohkan tadi, takut perampok contohnya. Takut garong. Garong sakit nyolong napa? Sakit napa? Garong sakit nyolong, sakit nyatolongin apa? Sakit. Sakit. Kita takut garong. Nah, itu normal. Kita takut ular, itu normal. Nah, kita takut yang lainnya, yang memang betul-betul ini bisa, mampu menjadikan kita celaka, dengan nyata-nyata, maka itu, barakallahu fikum, normal. Khauf tabi'i. Khauf tabi'i ini, niki barakallahu fikum, cara penyelesaiannya pun ditingali. Kalau dia menghindarinya dengan sesuatu yang memang Allah bolehkan, maka tidak mengapa. Namun kalau menghindari ini pun kali sesuatu yang Allah murkai dan Allah larang, maka itu jadi perbuatan dosa. Yang kedua, kalau rasa takut tersebut menghalangi orang tadi untuk berbuat taat, menjadikan dia melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah, maka juga haram hukumnya. Contoh takut kepada garong tadi kita contohkan. Penyelesaiannya pun wis ditanam beberapa tanaman khusus nggo keliling rumah. Maka ini tidak ada, Allah tidak jadikan itu sebab. Karena takut garong, akhirnya kita bayar satpam atau ronda ditingkatkan. Boleh napa mboten? Boleh. Ini boleh, tidak mengapa. Eh? Karena takut garong, akhirnya dipasang di rumahnya sesuatu sing diyakini bisa menjaga. Namun bukan hal yang dibolehkan. Penganggon, tanduran, dan sebagainya. Maka ini mana sebabnya? Tidak ada. Maka terjatuh kepada perbuatan syirik. Ya, ini salah satu contoh. Saya takut kepada ular. Ularnya di mana? Ada di halaman masjid. Lah sukalila ora sholat ning masjid. Padahal dia mampu ke masjid bawa bentong, mampu dia, ya. Ularnya mau nyatek bentong. Atau mungkin dia mampu minta tolong yang lain, mayulah dibatiri. Kan bisa ya. Yang seperti ini, kau menjadikan dia meninggalkan sholat berjamaah di masjid sementara sholat, dia merupakan orang yang terkena kewajiban sholat berjamaah. Maka jadi dosa. Jadi dosa. Jadi itulah khauf tabi'i. Dilihat bagaimana dia menyelesaikannya dan terhadap apa dia menghalanginya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya seorang selalu melihat apa yang akan dia lakukan dengan hatinya, dengan lisannya dan anggota badannya. Kalau sesuatu tersebut dicintai dan diridhai Allah, maka akan jadi ibadah. Kalau sesuatu tersebut tidaklah dicintai dan diridhai Allah, kecuali akan mendatangkan murka, maka itu haram hukumnya. Niki, yang masih dalam pembahasan kita tentang konsep-konsep ibadah. Sampai kepada khauf dalam pertemuan berikutnya insyaallah mengenai ar-roja, pengharapan, menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari di sore hari ini dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan hati-hati kita dijadikan hati yang ikhlas dan murni sehingga bisa menjadi wadah ilmu agama yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat yang membuahkan amalan soleh yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.